nanti ada timernya jam sekian mati sendiri, selesai. Betul tidak? Jangan-jangan manusia ini yang sudah menjadi junudus syaitan, sudah jadi tentaranya syaitan, tidak perlu syaitan yang langsung terjun ke lapangan. Betul tidak? Ya manusia, isrubul khamr, minumlah kalian khamr. Tidak perlu ada turun di lapangan menjadi instruktur, betul tidak? Cukup di remote saja, sebelum Ramadan masuk, di bulan Sya'ban sudah dipejet. Manusia tetap berkeliaran, Ramadan tetap, makan di siang hari tetap, zina tetap, riba tetap, betul tidak? Ini adalah karena manusia cenderung kepada kejahatan, kepada syahwat yang diharamkan Allah SWT. Dia tidak beriman, karena itu dia manut kepada syaitan. Sebelum syaitan masuk pada bulan Ramadan, mereka sudah persiapkan. Sehingga manusia-manusia yang maksiat pada zaman sekarang itu adalah syaitanul insi. Syaitan dari kalangan manusia. Sudah syaitannya memang dibelenggu, dengan sesungguhnya dibelenggu. Kemudian yang kedua adalah manusianya tinggal melaksanakan apa yang sudah diajarkan, dibiasakan, dihias oleh syaitan sebelum Ramadan. Nah, na'udzubillah min dzalik. Para jemaah sekalian, ini yang harus kita hendaknya hati-hati. Kita beralih kepada Ramadan dan tantangan. Tadi Ramadan peluangnya itu, surganya ada. Sudah Allah cipta. Surga itu ada sekarang. Neraka juga sudah ada sekarang. Tinggal kita daftar aja. Nah, para jemaah sekalian, peluang masuk surga seperti tadi, subhanallah, sudah pintunya dibuka, nerakanya ditutup, syaitannya dibelenggu. Itu kan membuat kalau orang mau lari, tidak ada hambatan. Itu namanya peluang tuh para bapak, para ibu sekalian. Sekarang ada tantangan. Apa tantangannya? Para bapak sekalian, tantangannya adalah, yaitu Rasul SAW bersabda. Saya bawakan ada 3 hadis. Tentu tidak membatasi, itu contoh saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum dan melakukan qiyam atas dasar iman, mencari dan berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya. Nah, ini menantang nih, magfirah dari Allah. Kata orang lagi 17 Agustusan misalnya, betul tidak? Tuh, sepeda mininya digantung di atas, betul tidak? Terus apa lagi? Kaos ada di atas. Terus apa lagi? Pialanya itu di pohon pinang itu di atas, betul tidak? Orang-orang semua menjadi terangsang untuk ikut berlomba dalam panjat pinang, walaupun bodinya, badannya harus belepotan dengan oli, betul tidak? Kenapa? Karena tertantang itu. Siapa kamu mau, silakan ambil. Rasul menawarkan kepada kita, mau enggak kalian diampuni dosanya? Man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ampunan Allah Subhanahu wa taala, silakan kalian ambil. Silakan kalian berhak untuk menikmatinya. Allah akan ampuni dosa kalian kalau kamu shaum dan kamu qiyam. Ini namanya adalah tantangan. Ya tidak. Yang mau silakan maju. Masa tidak mau? Betul tidak? Contoh lain adalah di dalam hadis Ibnu Majah pula dari Anas bin Malik. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadza syahra qad hadarakum." Sesungguhnya bulan ini, yaitu bulan Ramadan, telah datang kepada kalian. Dan betul, sekarang kita sudah di dalamnya, betul tidak? Ramadan telah tiba, kata Rasulullah SAW. Lalu kata Rasul, wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Bulan Ramadan itu di dalamnya terdapat satu malam yang nilainya itu lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah, ini berita. Wajib membenarkannya, ragu berarti imannya cacat. Betul tidak? Para sekalian, di dalam Ramadan kata Rasul, wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ada satu malam, malam itu kata Rasul nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Rasul, sampai di sini sudah cukup sebetulnya, ya kan? Untuk orang itu terangsang, tertantang untuk beramal. Wah, sekarang tanggal berapa? Saya harus tandai malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. malam itu saya harus tunda semua pekerjaan yang lain. Saya ingin mendapat 82 tahun lebih keutamaan. Betul tidak? Kalau orang itu tertantang. Kalau tidak, ya tetap aja, ya tidak. Tidak ada terangsang kemauannya untuk bangkit lalu sudahlah. Setahun masa 5 malam, ya tidak. 365 kalau hitungan Masehi. Atau 5 malam ini adalah dari sepanjang tahun. Masa kita tidak bisa memetakan. Khususkan dari mulai ba'da isya sampai subuh, ya kan? Hatamat lail fajr, betul tidak? Harus ditunda semuanya. Rasul melakukannya adalah karena Rasulullah SAW idza dakhala al-asra al-awakhir, Rasul apabila masuk 10 malam di malam-malam terakhir, syadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Mengencangkan ikat pinggang, membangunkan keluarganya, menghidupkan malam-malamnya. Untuk apa? Bukan untuk nonton bola. Bukan untuk nonton sinetron, betul tidak? Untuk baca Quran, zikir, salawat, doa sebanyak mungkin. Minta pada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu'anni. Perbanyak doa itu. Itu adalah sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu. Rasul mengajarkan. Nah, para yang sekalian, ini tanda ini. Mulai sekarang tuh boleh buka kalender malam 21 sampai dengan malam 29, petakan untuk mendapatkan. Sebab apa? Kata Rasulullah SAW di akhir hadis ini mengatakan, man hurimaha faqad hurimal khairu kulluh. Siapa yang telah terhalang untuk meraih keutamaan yang ada pada malam Lailatul Qadar itu, berarti orang itu telah terhalang mendapatkan seluruh kebaikan. Na'udzubillah, waduh. Katanya kalau orang bisnis, betul tidak? Orang bisnis mengatakan peluang itu tidak kembali, tidak terjadi dua kali, betul tidak? Orang kalau usaha, kalau bisnis, jangan bermain peluang, katanya gitu. Belum tentu terulang dua kali. Akhirnya apa? Saat ini juga, gitu. Kenapa Rasul menawarkan pada kita ada malam Lailatul Qadar dan itu ada pada bulan Ramadan ini? Kenapa kita tidak tertantang? Paling itu ini adalah tantangan. Kata Rasul di akhir hadisnya, wala yuhramu khairaha illa mahrum. Dan apabila ada orang yang telah terhalang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, berarti orang itu telah terhalang dari kebaikan. Orang sekalian, wajar orang ditawarkan yang baik-baik malah tidak mau. Jadi kalau di bulan Syawal, bulan berikutnya orang itu sulit diajak baik, wajar karena memang bulan Ramadannya dia tidak dapat. Betul? Diarahkan pada yang baik, susah, dibimbing susah, diarahkan susah, dinasihati ngelawan. Kenapa? Karena memang kebaikan itu telah tertutup karena Allah tawarkan pada malam Lailatul Qadar, malah dia adalah tertidur dan kemudian mengenyahkannya begitu saja dan tidak menganggapnya sebagai suatu tantangan. Siapa yang ingin mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, ini tantangannya. Iya kan? Nah ini. Ketiga, pada sekalian, malah ada ancaman lagi nih. Di dalam hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban bahwa Rasul suatu hari naik mimbar. Mimbarnya tiga kali, tiga naikan, satu, dua, tiga. Para sahabat memperhatikan Rasul kok mengatakan amin. Setiap naik tangga, amin. Naik tangga kedua, amin. Naik tangga ketiga juga Rasul mengatakannya amin. Oleh sahabat ditanya, ya Rasul, engkau tadi naik mimbar, engkau mengatakan dan kami dengar amin, amin, amin setiap naik tangga. Kenapa itu? Apa yang terjadi ya Rasul? Oleh Rasul dijelaskan. Kata Rasulullah SAW, katanya Jibril, kata Rasul Jibril berkata padaku, arhamallahu anfa abdin au ba'uda dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Katanya semakin jauh seseorang dari ampunan Allah, dari rahmat Allah, orang yang masuk bulan Ramadan tapi orang itu tidak mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ah, para yang sekalian, ini adalah suatu hal yang harus jadi target dan tantangan kita. Harus bulan ini Allah ampuni kita. Gimana caranya? Betul tidak? Nah, ini adalah tantangan. Oleh karena itu dikatakan bahwa tadi judulnya adalah antara belenggu dan takwa. Nah, ini perjalanan menuju kepada arah itu harus kita petakan bahwa Ramadan itu tantangan. Mau enggak kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala? Menantang. Bahkan diancam kata Rasul, semakin jauh dari kasih sayang Allah jika orang itu masuk bulan Ramadan, ternyata dia tidak mendapat piala namanya adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kita harus berusaha sekeras mungkin agar kita mendapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bulan ini. Dengan cara apa? Nanti kita tentu lanjutkan. Kemudian ketika naik kedua, kata Rasulullah SAW, fakultu amin. Karena malaikat Jibril mengatakan begitu, aku katakan amin. Waduh, diaminkan oleh Rasul. Orang yang tidak diampuni dosanya pada bulan Ramadan, kata malaikat, mudah-mudahan semakin jauh. Kata Rasul, amin. Waduh, diaminkan Rasul pada sekalian. Apa tidak ngeri kita? Pada sekalian ini adalah yang pertama. Kata malaikat lagi, mengatakan begini kata Rasul. Rahima anfu abdin au ba'uda adraka walidaihi au ahadahuma lam yudkhilhu aljannah. Katanya semakin jauh pula dari ampunan Allah dan kasih sayang Allah orang yang sempat mengetahui dua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak mendapatkan kesempatan masuk surga. Padahal sekalian bagi kita yang masih hidup orang tuanya, ini berita gembira. Jangan sampai orang tua kita meninggal, kita tidak masuk surga. Kata Rasul begitu. Nanti diaminkan oleh Rasul. Orang tuanya hidup, dua-duanya atau salah satu di antaranya, tetapi orang itu tidak bisa memanfaatkan momentum itu untuk masuk ke dalam surga. Kata malaikat, semoga lebih jauh daripada kasih sayang Allah. Kata Rasul, amin. Waduh, ini adalah hal yang menantang kita. Ketiga, amin yang ketiga, kata malaikat Jibril begini. Bagaimana anfu abdin au ba'uda. Bukir tu indahu falam yusalli alaika. Kemudian katanya, aku disebut namamu ya Muhammad disebut, tetapi orang itu tidak menyebut salawat atasmu. Semakin jauh orang itu dari kasih sayang Allah SWT. Kata Rasul, amin. Orang sekali oleh karena itu jangan dibiasakan untuk bakhil, yaitu ketika kita mendengar nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Nah, kembali kepada bahasan kita adalah kata Rasul bahwa orang yang mengetahui Ramadan harus meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang tidak menggapainya berarti orang itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang masuk kepada kata yang kedua dari judul antara belenggu dan takwa. Sekarang saya bicara takwa. Belenggunya tadi sudah. Kenapa disebut belenggu? Karena memang syaitan selalu menghalangi manusia dari jalan Allah. Bahkan sampai dengan bulan Ramadan, syaitan masih menyetir manusia dan manusia tetap mengikuti langkah syaitan. Walaupun Allah SWT sudah membelenggu mereka. Nah, teman sekalian, saya sudah sampaikan, syaitannya sudah dibelenggu, peluangnya sudah dibuka, tantangannya sudah dipampangkan, betul tidak? Tinggal apa sekarang? Kita bicara takwa sekarang. Takwa dan hakikatnya. Takwa dan hakikat takwa. Di dalam bahasa Arab, takwa itu adalah sebagaimana dikatakan oleh para ulama, antatakhidza bainaka wa baina ma takrahu wiqayatan wa hailan. Kamu hendaknya menjadikan suatu penghalang atau dinding pemisah antara engkau dengan sesuatu yang kamu tidak suka. Ya, para sekalian, kita kan begitu juga sebetulnya. Dalam keseharian kita begitu. Kalau kita tahu bahwa banyak nyamuk, apa yang kita lakukan? Dari mulai pasang saringan nyamuk, betul tidak? Saringan nyamuk dipasang, semprot baygon dan seterusnya, betul tidak? Karena kita tidak ingin digigit nyamuk. Gitu. Misalnya, kita berpakaian. Kenapa? Karena supaya tidak kepanasan, supaya tidak kedinginan, kata orang, kata syariat, supaya kita auratnya tertutup. Itu adalah namanya usaha supaya sesuatu yang tidak kita suka mengenai kita. Agar kita selamat ketika menyeberang jalan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tengok kanan, harus tengok kiri. Kalau sudah kosong, tidak ada rapat padat kendaraan lewat, baru dia lewat. Itu namanya takwa secara bahasa. Jelas? Menjadikan sesuatu sebagai penghalang kita, sebagai penjara kita dari sesuatu yang kita tidak suka. Itu namanya takwa secara bahasa. Nah, saya sampaikan dua pernyataan para ulama. Abdullah bin Umar, salah seorang sahabi, putra sahabat Khalifah Ar-Rasyidin yang kedua, kata beliau, la yablughul abdu haqiqata taqwa hatta yada'a ma haka fis sadri. Ini termasuk indikator ukuran ya. Kata beliau, seseorang tidak sampai kepada derajat takwa sehingga dia meninggalkan apa yang mengganjal dalam dadanya. Seseorang tidak sampai pada derajat takwa sampai seseorang meninggalkan sesuatu yang mengganjal dalam dadanya. Yang mengganjal dalam dada itu apa? Sebetulnya beliau mengisyaratkan pada hadis Rasul. Kata Rasulullah SAW dalam hadis adalah al-ismu mahaka fis sadri wa karihta an yattali' alaihi nas. Kata Rasul, dosa adalah sesuatu yang mengganjal dalam dadamu dan kamu tidak suka jika sesuatu tadi diketahui orang.